Hi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat dan senantiasa istiqomah. Istiqomah melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-92, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, dan kita sedang membahas rukun salat yang ke-11 dan yang ke-12, yaitu al-julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalam mengerjakannya. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa para ulama menjelaskan bahwasanya duduk di dalam sholat itu seluruhnya adalah iftirash kecuali duduk terakhir, maka tawarruk. Ini sudah kita bahas cukup panjang ya, beserta dalil-dalilnya, bahwa semua duduk dalam sholat bentuknya adalah iftirash, kecuali duduk terakhir, itu adalah tawarruk. Walaupun nanti ketika berbicara tentang duduk terakhir, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membedakan antara sholat yang memiliki satu tahiyat dan sholat yang memiliki dua tahiyat. Sebagian ulama membedakannya. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pendapat Imam Syafi'i, semua posisi, semua bentuk duduk adalah iftirash kecuali duduk tahiyat akhir, baik sholat itu memiliki satu tahiyat seperti subuh atau memiliki dua tahiyat seperti misalnya maghrib, zuhur, asar, isya, itu kan dua kali tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, tidak dibedakan oleh Imam Syafi'i, tetapi beliau berpendapat semuanya, kalau memang Anda sudah berada di akhir salat, duduknya adalah tawarruk. Itu pendapat Imam Syafi'i yang sudah kita baca. Walaupun ada pendapat yang lain, ya, seperti pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa posisi duduk di dalam sholat semuanya iftirash tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kalau Imam Syafi'i ada pengecualiannya. Ya, pengecualiannya adalah tadi di rakaat yang terakhir. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya, semua bentuk duduk dalam sholat adalah iftirash tanpa pengecualian. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yasjudu sajdatan ukhra mithlal ula." Kalau kita sudah tuma'ninah mengerjakan duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi seperti sujud sebelumnya. Kalau kita berada di posisi duduk di antara dua sujud, berarti kita sebelumnya sujud. Dan setelah kita sempurna mengerjakan duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi. Sebagaimana sujud yang pertama. Thumma, kemudian, yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian setelah sujud yang kedua tersebut, dia mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir. ya mukabbiran. Ini dalilnya sudah sangat sering kita sampaikan bahwa Nabi apabila beliau sujud, beliau takbir, bangkit dari sujud, beliau takbir. Wa fi riwayatin, tiap kali beliau naik atau turun, beliau mengucapkan takbir. Di sini ada poin yang biasa disebut oleh para ulama dengan istilah julusu al-istirahah. Julusu al-istirahah. Duduk istirahat. Jadi antara rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Ya. Jadi apa namanya? Akan bangkit ke rakaat yang kedua, itu disunnahkan untuk diam sejenak melakukan duduk istirahah. Kalau posisi duduknya sama seperti yang kemarin kita bahas, yaitu duduk iftirash atau duduk dengan posisi ik'a, tetapi ik'a yang diperbolehkan, yaitu ik'a yang bertumpu pada kedua tumit. Posisinya sama, yaitu duduknya duduk iftirash, ya, sejenak singkat sebelum kita bangkit untuk melanjutkan ke rakaat yang kedua. Coba kita lihat penjelasan penulis rahimahullahu taala. Wa yusannu an yajlisa muftarishan jalsatan latifatan listirahati aqiba kulli raq'atin la yaqibuha at-tashahhudu. Muallif, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata disunnahkan duduk iftirash dan duduknya adalah jalsatan latifah, duduk yang sangat sebentar, listirahati, dalam rangka untuk beristirahat setiap kali selesai satu rakaat. Dengan dilaksanakannya sujud kedua, setelah kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita melaksanakan sujud yang kedua, maka itu artinya kita sudah menyempurnakan satu rakaat dan kita akan bangkit untuk melanjutkan ke rakaat yang selanjutnya. Nah, antara rakaat yang pertama yang telah selesai kita kerjakan dengan rakaat kedua yang akan kita kerjakan, itu boleh ada jeda singkat yang disebut oleh para ulama dengan istilah tadi apa? Duduk istirahah. Duduk istirahat sejenak. Dalam istilah beliau dikatakan jalsatan latifatan. Jalsatan latifatan. Duduk yang singkat, duduk yang sebentar. Ya, ini disunnahkan. Lalu bagaimana posisi duduknya? Kata beliau, muftarishan. Dalam bentuk duduk iftirash. Ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin tentang duduk istirahah dan dia hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Apa kata beliau? Berdasarkan hadis Malik ibnu Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sahabat yang mulia Malik ibnu Al-Huwairits melihat Nabi melaksanakan salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, apabila Nabi berada di rakaat yang ganjil di dalam sholatnya, rakaat ganjil. Kalau sholat maghrib, rakaat ganjilnya berarti satu. Ya, di rakaat yang ganjil satu. Kalau rakaat ketiga tidak berdiri lagi. Itu di maghrib. Kalau di isya, rakaat ganjilnya adalah satu dan tiga. Ya, satu dan tiga. Kalau dua kan dia memang posisinya sudah tasyahud awal, tidak ada lagi duduk istirahat, cukup duduk tasyahud itu panjang. Ya, itu panjang. Dalam sholat subuh berarti rakaat ganjilnya satu. Maka setelah rakaat pertama menuju rakaat kedua, disunnahkan duduk istirahah. Kalau dalam sholat zuhur dan asar sama seperti isya, rakaat ganjilnya adalah rakaat yang pertama. Maka duduk istirahah dilakukan di rakaat-rakaat yang ganjil. Yaitu kalau di sholat yang memiliki 3 rakaat, berarti di rakaat yang pertama saja. Ya. Karena kalau rakaat terakhir nanti enggak perlu duduk istirahat, itu sudah tasyahud akhir. Sedangkan di sholat yang memiliki 4 rakaat, itu dilakukan di rakaat pertama dan ketiga, itu ada duduk istirahat. Dan di rakaat yang hanya memiliki 2 rakaat, itu dilakukan di rakaat pertama sama seperti maghrib. Contohnya adalah sholat subuh. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fi kulli raka'atin la ya'qubuha tashahhudun. Yaitu disunnahkan melakukan duduk istirahah pada rakaat-rakaat yang tidak diikuti tashahhud. Artinya kalau setelah kita bangkit dari sujud yang kedua, kita tashahhud, ya enggak perlu lagi istirahah. Tapi istirahah itu adalah setelah sujud yang tidak diikuti oleh tashahhud. Maka disunnahkan untuk duduk istirahah. Tadi kembali kepada hadis Malik Ibn Al-Huwairis, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya beliau melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan salat. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ. Apabila beliau berada di dalam rakaat yang ganjil di dalam salatnya, lam yanhut hatta yastawiya qa'idan. Beliau tidak langsung bangkit berdiri melanjutkan rakaat setelahnya sebelum beliau duduk dengan sempurna. Ya, sebelum beliau duduk dengan sempurna. Beliau tidak langsung berdiri, tetapi beliau duduk dulu dengan sempurna. Itulah yang kita sebut dengan istilah duduk istirahah. Duduk istirahah. Ya, dan itu adalah pembatas antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua, atau bisa dikatakan antara rakaat yang ganjil dengan rakaat yang genap. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma thana rijlahu wa qa'ada." Aku melihat Nabi melipat kakinya kemudian duduk. "Wa yarfa'u ra'sahu wa yuthni rijlahu al-yusra." Beliau mengangkat kepalanya, melipat kaki sebelah kiri lalu duduk di atasnya. Hatta yarji'a kullu 'izamin fi maw'id fi mawdi'ihi summa nahadha. Sehingga semua tulang kembali ke tempatnya, barulah beliau berdiri. Ini menegaskan adanya julusul istirahah. Ya, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan sebuah hadis di mana di dalamnya dikatakan thumma ya'udu fayasjud. Ya, Nabi kembali kemudian beliau sujud. Lalu beliau mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi tidak langsung berdiri. Allahu Akbarnya sudah diucapkan. Allahu Akbar. Tapi tidak langsung berdiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Yuthni rijlahul yusra. Beliau melipat kaki kirinya. Kemudian duduk di atas kaki kiri tersebut. Mu'tadilan dengan kondisi tegak. Hatta sehingga yarji'a kullu izamin ila maudi'ihi mu'tadilan. Sehingga tulang kembali ke posisi-posisinya secara tegak. Summa yakumu, lalu barulah beliau berdiri setelah sempurna duduk istirahah, lalu beliau berdiri seperti itu, tanpa lagi mengucapkan takbir. Tanpa lagi mengucapkan takbir. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yanhadu mu'tamidan ala yadayhi." Kemudian bangkit dengan bertumpu kepada kedua tangan. Jadi ketika kita bangkit dari sujud, kita duduk istirahah dan itu sunnah. Lalu ketika kita bangkit dari duduk istirahah untuk melanjutkan rakaat selanjutnya, kita bangkit dengan bertumpu kepada tangan. Ya, bertumpu kepada tangan. Artinya kita letakkan tangan kita di tempat kita sholat, lalu kita angkat badan kita untuk berdiri memasuki rakaat selanjutnya. Wa yamuddu at-takbira ila an yaqum. Hendaknya dia memanjangkan takbir sampai dia berdiri. Artinya ketika kita sujud, ya, lalu kita bangkit, seandainya misalnya kita tidak duduk istirahah, karena memang duduk istirahah ini sunnah. Walaupun ditinggalkan, dia tidak merusak sholat kita. Seandainya kita sujud, para pemirsa Niaga TV, lalu kita bangkit untuk memasuki rakaat selanjutnya, hendaknya memanjangkan takbir sehingga berdiri. Jadi ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanjangkan bacaannya. Ya. Jadi ketika bangkit dari sujud menuju rakaat yang kedua, sedikit kita panjangkan. Allahu Akbar. Ya. Apa dalilnya? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya adalah ila an yasila ilal qiyam. Sampai dia berdiri. Fa idza qata'ahu inda julusihi listirahatin fala yabtadi'u takbiran akhar indal qiyami. Tapi kalau seandainya dia sudah terlanjur memutus takbir itu ketika dia duduk istirahah, maka tidak perlu lagi dia takbir. Ya. Ketika dia misalnya bangkit dari bangkit dari sujudnya, ya. Lalu ketika dia bangkit dari sujud, dia sudah mengucapkan takbir, lalu dia duduk istirahah, tidak langsung berdiri, maka ketika dia hendak berdiri, tidak perlu lagi dia memperbaharui takbir. Tidak perlu lagi memperbaharui takbir, cukup takbir yang tadi, yang dengannya dia duduk istirahah. Tapi kalau dia tidak duduk istirahah, artinya dia meninggalkan duduk istirahah dia dan ingin langsung berdiri, maka hendaknya dipanjangkan. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, dipanjangkan. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa hikmahnya kenapa dipanjangkan, agar setiap bagian sholat itu tidak keluar dari zikir. Ya, itu pembahasan penting. Dan di antara pembahasan penting yang lain, nanti terjadi perdebatan terkait dengan tumpuan. Ketika kita berdiri dari sujud, tumpuannya kan tangan seperti ini. Lalu bagaimana kalau dikepal seperti ini? Begini atau begini? Wallah alam bisawab, dua-duanya boleh. Mau seperti ini tumpuannya, silakan. Mau seperti ini, seperti ajin, seperti orang yang sedang membuat adonan kue, tidak masalah. Ya, itu ada gambarnya ya. Ada bertumpu dengan seperti orang mengepal tangan, atau bertumpu dengan tangan yang terbuka. Dua-duanya warid. Dua-duanya ada dan pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan cara kepalan seperti orang yang sedang membuat adonan kue, ya, adonan kue dari adonan yang cenderung apa namanya padat, itu kan begini cara membuat adonannya, dihaluskan. Nah, disebutkan Nabi pernah seperti ini, mengepal seperti sedang membuat adonan kue. Wafi riwayatin, seperti ini gak ada masalah. Ya, mengangkat dengan tangan yang terbuka. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib ingin memberikan pendalilan bahwa takbir itu kadang dibaca agak panjang ketika kita bangkit dari sujud. Coba kita lihat dalil yang beliau bawakan. Diriwayatkan dari Abi Kilabah, berkata, telah datang kepada kami Malik ibnul Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, fasalla bina fi masjidina hadza. Maka sahabat Nabi ini menjadi kami persilahkan menjadi imam di masjid kami. Maka sahabat Rasulullah berkata, inni la usalli bikum wa ma uridu sholata. Aku akan sholat untuk kalian dan aku sebenarnya sudah sholat, sudah selesai sholat. Tapi ya sebagai, dan boleh ya, orang yang sudah sholat memimpin sholat, sebagaimana sudah pernah kita bahas. Walakin uridu an urikum kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Tetapi aku hendak menunjukkan kepada kalian bagaimana Nabi sholat. Aku hendak menunjukkan kepada kalian bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sholat. Qala Ayyub, berkata Ayyub, riwayat hadis ya, Ayyub As-Sikhtiyani, beliau berkata, fakultu li Abi Kilabah, aku katakan kepada Abi Kilabah, wa kaifa kanat salatuhu, bagaimana salat Malik ibn al-Huwairits yang kalian lihat. Maka Abu Kilabah berkata, misla salati syekhina hadha, seperti salatnya syekh kita ini, yakni Amr ibn Salamah. Syekh mereka saat itu Amr ibn Salamah. Qala Ayyub, Ayyub berkata, wa kana dhalika syekhu yutimmu at-takbira. Syekh itu dahulunya selalu menyempurnakan takbirnya. Yang digaris bawahi oleh Profesor Dr. Mustafa Dib adalah kalimat menyempurnakan takbirnya. Wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdata tsaniyati jalasa. Apabila beliau bangkit dari sujud yang kedua, beliau tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu. Wa'tamada 'alal ardi, kemudian bertumpu kepada bumi lalu bangkit. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Bukhari saja, ya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan yutimmu ruku, yutimmu at-takbir. Yutimmu at-takbir ay yamudduhu min awwalil intiqali ila akhirih, yaitu memanjangkan takbir dari mulai dia bangkit dari sujudnya sampai akhir, artinya sampai dia tegak berdiri. Ya, kita naikkan sedikit badan kita ketika kita akan bangkit. Allahu akbar. Ya, kita agak panjangkan sedikit berdasarkan tadi riwayat yang dibacakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Kemudian muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa in tarakaha al-imamu jalasaha al-ma'mumu." Apabila imam meninggalkan duduk istirahah, artinya dia langsung bangkit, Allahu Akbar. Kalau seandainya imam tidak duduk istirahah, apakah makmum boleh mengerjakan duduk istirahah? Naam. Ya, kata beliau, jalasaha al-ma'mumu. Makmum boleh dalam hal ini melakukan duduk istirahah. Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan poin ini berkata, lisihhatil hadithi bisunnati bisunna bisunnatiha, ya, bahwa hadisnya sahih, bahwa itu sunnah. Kama taqaddam, wala yadurru hadza at-takhallufu al-yasiru bil mutaba'ati al-imam. Dan ini tidak merusak ittiba'nya kita dengan imam. Sedikit lagi ma'asyiral muslimin, agar besok kita memasuki rukun yang ke-13. Wala tushra' li raf'i min sujudi tilawah. Ya, dan duduk istirahat ini tidak ada dalam sujud tilawah. duduk istirahat tidak ada dalam sujud tilawah. Summa yusalli ar-raka'ata as-saniyata kal-ula. Kalau dia sudah bangkit dari sujud yang kedua, maka dia melaksanakan salat rakaat yang kedua dan mengerjakannya sama seperti rakaat yang pertama, kecuali dalam masalah niat dan dalam masalah ihram dan istiftah. Jadi ketika saya bangkit dari sujud yang kedua, saya kerjakan seperti yang saya kerjakan di rakaat yang pertama. Hanya saja tidak ada yang namanya niat lagi, tidak ada yang namanya takbiratul ihram lagi, tidak ada yang namanya doa iftitah lagi. Selebihnya sama, baca fatihah, baca surat, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, sama semua. Yang berbeda hanyalah di rakaat yang kedua tidak ada takbiratul ihram, tidak ada iftitah, ya tidak ada juga yang namanya apa tadi niat. Niatnya cukup dengan yang di awal. Fa idza zadat salatuhu ala raka'ataini, ya apabila seseorang itu salatnya lebih dari dua rakaat, ya jalasa ba'dahuma muftarishan, duduk setelahnya iftiras, duduknya iftiras, wa tasyahhada, dan bertasyahud. Di rakaat yang kedua, maksudnya kita kan kalau sudah rakaat kedua tasyahud awal, ya duduknya adalah duduk iftiras. Insyaallah nanti akan dijelaskan lebih rinci masalah tasyahud awal. Wa shalla 'alan nabi wahdahu duna alihi, dan disunahkan bersolawat walaupun tidak wajib. Summa yaqumu mukabbiran 'ala yadayhi, kemudian bangkit untuk bangkit sambil takbir bertumpu pada kedua tangan, ya. Lalu kalau di rakaat yang kedua, kata beliau, kalau bangkit dari tasyahud awal hendaknya sambil mengangkat tangan. Kalau bangkit dari rakaat pertama adalah bangkit sambil mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan total sudah kita bahas 4. Dari rangkaian pembahasan kita selama ini, mengangkat tangan 4 kali. Satu ketika takbiratul ihram, itu sudah kita bahas. Dua ketika akan ruku, sudah selesai kita bahas. Tiga ketika iktidal bangkit dari ruku, sudah kita bahas. Dan ini ada ilmu yang baru, yaitu mengangkat tangan setelah bangkit dari rakaat yang kedua atau tasyahud awal. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Sa'id ibn al-Harith, ya, beliau berkata, kami melihat sahabat Nabi ini melakukan, beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ya, lalu dikatakan wa hina qama minar raka'ataini, kami melihat beliau mengangkat tangan setiap kali bangkit dari rakaat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki rukun yang ke-13, ya, dan rukun yang ke-14, yaitu at-tasyahud al-akhir, tasyahud yang terakhir, dan duduk tasyahud akhir bagaimana, insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Strapping semi otomatis atau pembungkus pita plastik Tajet P2 dari Maxipack untuk mendukung kebutuhan pengemasan menggunakan tali strapping polyethylene pada kargo dan pengiriman jarak jauh seperti yang digunakan pada bisnis ekspedisi, perdagangan, kartu pos, dokumen rahasia, packaging industri makanan, medis, publikasi, dan masih banyak lagi. Dengan metode strapping yang lebih cepat, praktis, serta berefisiensi tinggi, mesin didesain secara kompak untuk pengemasan berbagai produk barang, dilengkapi dengan roll gulung untuk tali pengikat sehingga lebih rapi, material kokoh dan awet, dengan kinerja lebih cepat dan kontinu, dengan strapping tension 40 hingga 480N yang dapat disesuaikan, kecepatan strapping 1,8 detik per strap, proses strapping lebih cepat dan hasil lebih ketat, sehingga kemasan produk lebih aman untuk berbagai moda pengiriman, mudah disetel dan digunakan, cocok untuk berbagai skala keperluan usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin cetak sosis Maxindo tipe CS5VH membuat sosis untuk kebutuhan usaha dengan mudah dan efisien untuk membuat dan mencetak aneka kreasi sosis yang berkualitas dengan fitur dan keunggulan. Desain kompak dan elegan, material stainless steel yang awet dan higienis, kapasitas 5 liter per proses, mudah digunakan dengan tuas manual yang smooth. Hasil cetakan sosis akan langsung keluar, dilengkapi dengan 4 cetakan dan ukuran berbeda, sehingga lebih mudah dan membuat aneka varian sosis sesuai keinginan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya kami telah membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah yubarik fikum. Di dalam setiap selesai sholat wajib, 5 waktu ada zikir yang telah dicontohkan Rasul. Ada zikir pagi dan petang. Yang saya tanyakan, zikir pagi petang itu apakah selesai sholat asar atau maghrib? Mohon penjelasannya. Wallahualam bissawab ya, kalau yang saya pahami dari penjelasan para ulama adalah setelah sholat asar. Karena kalau setelah sholat maghrib itu bukan petang, tapi malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, ثُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Sampai malam di sini adalah sampai maghrib. Jadi maghrib itu bukan sore, malam. Kalau dalam bahasa Al-Quran, maghrib adalah malam. Atimmu siyama ila laili. Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Malam di situ maksudnya sampai masuknya waktu maghrib. Jadi yang saya pahami dari penjelasan para ulama, itu dimulai dari ba'dal asr. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar apabila kita sudah melaksanakan salat witir tidak bisa lagi melaksanakan salat sunat seperti tahajud walaupun sudah tidur dulu? Ini masalah khilafiyah ya, masalah diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi ada poin yang penting untuk kita ketahui. Bagi siapapun yang ingin salat di malam hari, baik itu jam 2, jam 3, jam 4 atau sebelum azan, dia ingin sholat tahajud, maka hendaknya dia menunda witirnya di akhir. Jadi kalau pemirsa Niaga TV ada rencana bangun untuk sholat tahajud, jangan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur itu hanyalah bagi mereka yang tidak berniat bangun di malam hari. Tapi bagi orang-orang yang telah berniat bangun di malam hari, witirnya di akhir. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikanlah penutup dari salat malam kalian adalah salat witir. Jadi witir itu penutupnya, rangkaian 2 rakaat ditutup dengan witir. Apakah itu 5 ataukah 3 ataukah 1? Ya, tergantung nanti kelapangan waktu yang kita miliki. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur witir di awal malam? Apakah boleh lagi tahajud di malam itu? Ya silahkan. kata para ulama. Yang penting dia tidak lagi mengulang witir. Tapi seharusnya witir itu ada di ujung setelah selesainya rangkaian tahajud. Allah alam bisawab. Ada ya. Ummu Khadijah di Sumut. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Mau nanya gini, Ustaz, ya. Kan kalau sholat sebelum sholat subuh itu dua rakaat, kan kita sudah memang tahu tuh bacaannya surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, gimana kalau dengan pelaksanaan sholat sunnah yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhurnya itu? Rasulullah mencontohkannya seperti apa ya, Ustaz, ya? Baik, itu saja, Ibu. Ya Ustaz, syukur atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Yaitu ketika kita membahas tentang bacaan-bacaan imam di dalam salat. Ada bacaan-bacaan yang biasa beliau baca di dalam salat-salat yang wajib. Ya, dan ada juga bacaan yang biasa beliau baca di salat-salat yang sunnah. Ya, yang sudah kita baca riwayatnya, riwayat yang tadi disebutkan ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Apakah dia boleh mengganti dengan surat yang lain? Allah alam bisawab, tidak masalah Ibu, ya. Tidak masalah dia menggantinya dengan surat yang lain. Ya baik itu misalnya surat-surat yang pendek atau bahkan surat-surat yang panjang kalau dia berada dalam salat malam atau salat duha misalnya, enggak ada masalah. Tetapi biasanya Nabi kalau salat sunnah qabliyah ba'diyah, kalau tidak Al-Kafirun rakaat pertama, maka rakaat keduanya adalah Al-Ikhlas. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan Ustaz, memberkahi umur dan keluarga. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan begitu pun untuk kita semua, untuk penanya dan para pemirsa semuanya. Ana izin bertanya, apakah sholatnya seorang muslimah yang berambut panjang harus melepaskan ikatannya atau kondenya, begitu juga saat kita berwudu? Mohon penjelasannya. Dari Ummu Andri dari Lubuk Linggau. Wallahualam bishawab, tidak harus Ibu, ya tidak harus melepaskan ikatan. Bahkan pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Nabi, tapi dalam konteks mandi. Dalam konteks mandi. Tentunya mandi lebih apa namanya ya, lebih pas untuk kita tanya. Lalu Nabi berkata, enggak perlu dibuka, yang penting kamu siram 3 kali. Artinya kalau dalam mandi saja tidak perlu dilepas, begitupun dalam sholat. Ya, kecuali kalau sifatnya konde ya. Yang saya pahami konde itu kan rambut yang ditempel, nanti ada pembahasannya khusus, kaitan dengan menyambung rambut misalnya. Nah, itu dilepas. Ya, karena itu akan menjadikan apa seperti apa, mengganggu kehusyuan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekedar panjang dan kita sebelum sholat udah ikat, apakah harus dilepas ikatan? Tidak. Tidak harus dilepas. Ya, adapun konde tadi yang saya katakan kenapa dilepas, ya pertama ya dari sisi hukum nanti ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya larangan menyambung rambut. Apakah itu masuk ke dalamnya, itu ada kajiannya. Artinya harus kita kaji lagi. Tetapi kalau seandainya itu masuk ke dalam larangan itu, tidak pantas kita sholat dalam kondisi ada sesuatu yang dilarang yang kita lakukan. Allah alam bisawab. Bolehkah baca takbir intiqal setelah duduk istirahah? Allah alam bisawab ya. Kalau saya memiliki kebiasaan misalnya, ketika saya bangkit dari sujud, setengah menjelang berdiri, baru saya mengucapkan Allahu Akbar. Karena kenapa? Wallahu alam bissawab, dijelaskan oleh para ulama, bahwa takbir semuanya adalah sunnah kecuali takbiratul ihram. Artinya jangankan itu kita baca saat setelah duduk istirahah, Seandainya pun tidak dibaca, kalau memang itu sunnah menurut pendapat yang kuat, pendapat jumhur, maka ya otomatis itu tidak merusak sholat kalau ditinggalkan. Apalagi hanya ditunda ketika akan bangkit misalnya. Walaupun ini masalah khilaf, ya diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang apa ini gemuk atau apa gemuk. Dia bisa jalan kemana-mana walau berat. Tapi tiap sholat duduk di kursi sejak awal. Tapi bisa jalan kemana-mana. Tergantung sebenarnya apa yang tidak bisa dia lakukan. Kalau dia bisa berdiri tapi tidak bisa membungkukkan badan karena perutnya, atau tidak bisa membungkukkan badan ketika ruku, tidak bisa membungkukkan badan ketika sujud, maka rukun yang bisa dia kerjakan, kerjakan. Dia bisa mengerjakan rukun berdiri, ya berdiri. Tapi dia sujud tidak bisa karena perutnya besar, sehingga menghalangi dia sujud. Ya sudah, pas dia mau ruku, barulah dia duduk. Dia tidak bisa sujud karena perutnya besar, badannya besar. Maka ketika akan sujud saja, dia tidak perlu sujud. Tapi dalam kondisi duduk. Tapi berdiri dia mampu, ya kerjakan. Dikatakan dalam satu kaidah yang banyak kita ulang-ulang berkali-kali, bahwa al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Sesuatu yang mudah dalam ibadah tidak menjadi gugur karena adanya sesuatu yang sulit dikerjakan dalam ibadah. Seorang yang badannya gemuk misalnya, dia bisa berdiri. Tetapi dia kesulitan ruku dan sujud. Maka kesulitannya untuk ruku dan sujud tidak menggugurkan kewajiban untuk berdiri. Itu wajib dipahami. Kaidahnya dalam ilmu apa namanya fikih atau qawaid fiqhiyah, al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Sesuatu yang mudah yang bisa dikerjakan tidaklah menjadi gugur dikarenakan adanya sesuatu yang sulit. Kalau dia masih sanggup berdiri, berdiri. Dan ketidaksanggupannya untuk ruku dan sujud, ya di tempatnya saja. Adapun berdiri sanggup, ya kerjakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila belum mengerjakan ba'da salat isya, karena ada sesuatu dan lain hal, bolehkah mengerjakan sebelum 15 menit waktu salat subuh? Allah alam bissawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama boleh. Ya, sebagaimana Nabi pernah mengqadha qabliyah zuhur di waktu asar. Lalu istrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukannya sedangkan engkau pernah melarang salat setelah asar? Beliau katakan, aku tidak sempat melakukannya dan aku qadha di setelah asar. Allah alam bissawab. Ini ada dari Pak Maizar Hakim ya, barakallah Pak Maizar Hakim. Beliau menanyakan kajian di Pasar Minggu kapan akan dimulai lagi. Sudah dimulai, Pak. Ya, kajian di Masjid Nurul Amal sudah dimulai sejak lama. Walaupun selama ini online, tapi sudah dua pertemuan ini kita offline. Ya, setiap subuh, dan jadwal saya ada di pekan yang ketiga. Setiap Ahad ketiga saya punya jadwal di Pasar Minggu ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana caranya membersihkan hati dan pikiran, lalu bagaimana caranya biar diri ini bisa tetap istiqomah? Ya, membersihkan hati dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat, ya, memperbanyak apa namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi bersih, jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti hasad, ya dengki, sombong, itu dihilangkan. Pertanyaannya nanti bersambung, bagaimana cara menghilangkannya? Ya banyak caranya, salah satunya dengan mengetahui bahaya dengki apa. Kenali apa itu dengki, apa bahayanya, apa dampaknya kalau nanti kita di akhirat. Sombong, apa bahaya sombong, apa dampaknya kalau kita di akhirat. Kalau kita sudah tahu bahaya dengki dan sombong, insya Allah kita akan menjauhi perbuatan tersebut ya. Istiqomah ya banyak, istiqomah juga pembahasannya banyak. Satu pertemuan bisa kita bahas kalau bahas istiqomah. Ya dari mulai memperbanyak doa, membaca Quran, mengerjakan amal-amal yang sederhana, jangan berlebih-lebihan, berteman dengan orang soleh dan banyak ya Pertanyaan bagaimana itu, jawabannya adalah mengharuskan kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Ya, terus-menerus menuntut ilmu. Allah alam bisawab. Ada Ibu Nur di Riau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur dari Provinsi Riau. Baik, silakan Ibu Nur. Mau nanya, kalau anak yang di luar nikah, seandainya dia mau nikah, walinya siapa? Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-hakimu waliyu man la waliyalah, atau kama qala Rasulullah, hakim atau qadi adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ya, karena ayahnya adalah ayah secara biologis dan bukan ayah secara sah agama, maka dia dinisbatkan kepada ibunya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim dari kantor urusan agama atau ustadz yang dia kenal amanah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Dalam sholat berjamaah, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, apakah kita makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah atau hanya langsung membaca rabbana walakal hamd? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang kita bahas bahwa di mazhab Imam Syafi'i, ya, itu diperbolehkan makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Tidak dilarang makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi di mazhab Imam Ahmad, makmum cukup membaca rabbana walakal hamdu. Ya. Dan saya rasa dalilnya lebih jelas di pendapat yang kedua ya. Karena Nabi mengatakan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Wahai para makmum, kata Nabi, kalau kalian mendengarkan imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu, maka kalian mengucapkan rabbana walakal hamdu. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai sholat mau berzikir, berdoa, saya meluruskan kaki ke depan sajadah karena kaki saya sakit, kalau lama terlipat apakah boleh Ustaz? Boleh, tidak masalah. Ya, walaupun sebagian ulama berkata makruh kalau kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, tetapi yang benar dari pendapat para ulama, kalau kita berhadapan dengan kiblat secara langsung, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita di rumah atau di masjid ya, yang kita berhadapan dengan tembok, itu tidak ada larangan terkait dengan masalah tersebut. Yang dilarang kalau kita berhadapan langsung dengan kiblat. Allah alam bissawab. Dengan Ka'bah maksud saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Selesai sholat mau berzikir. Tadi sudah. Saya istiqomah dari Pekalongan. Apa ucapan yang kita katakan ketika kita dipuji yang baik oleh orang lain agar terhindar dari penyakit ain? Ya, kita katakan kul masya Allah. Ucapkan masya Allah. Ya, kul masya Allah. Jangan lupa mengucapkan masya Allah. Ya, atau kita katakan hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata pemberian dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Oleh karenanya seorang muslimah tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan, tidak berlebih-lebihan dalam berdandan, memakai pakaian yang mahal dan lain sebagainya. Ya, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Ya, yang pertengahan yang tidak menarik perhatian manusia. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih utama bagi seorang musafir, salat berjamaah di masjid atau mengqasar salat di rumah? Allah alam bissawab. Kalau dari sisi jamaah, dari sisi sempurna atau qasar, qasar lebih utama kata para ulama. Tapi dari sisi jamaah atau tidak jamaah, tidak jamaah lebih utama. Jadi ada dua, ada jamaah, ada qasar. Kalau dari sisi jamaah atau tidak jamaah, kata para ulama tidak jamaah lebih utama. Tapi dari sisi qasar atau sempurna, qasar lebih utama. Karena itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh seorang musafir salat ke masjid bersama jamaah? Silakan. Ya, silahkan dia sholat di masjid berjamaah. Tentunya kalau dia berjamaah di masjid, dia mengikuti jumlah rokaat sesuai dengan sholat yang dilakukan di masjid tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau salat berjamaah di waktu imam baca Al-Fatihah, saya makmum mendengarkannya. Atau baca Al-Fatihah juga. Setahu saya, Al-Fatihah rukun yang enggak boleh ditinggalkan. Allah alam bisawab, ketika ibu mendengarkan imam baca Fatihah, ya ketika imam sedang baca Fatihah, maka ibu dengarkan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengar dan simaklah. Ibu lagi baca dengar Fatihah, dengar dan simaklah. Lalu kapan saya baca Fatihahnya? Setelah imam selesai baca Fatihah, silahkan ibu baca. Tapi kan imam baca surat. Tidak masalah baca Fatihah berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad di mana beliau berkata, la taf'alu illal Fatihah. Janganlah kalian membaca saat imam sedang membaca kecuali kalau yang dibaca adalah Al-Fatihah. Ada hamba Allah, coba kita lihat. Assalamualaikum. Ya. Silakan ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ibu, silakan ibu. Ini mau nanya. Misalkan suami sudah meninggal. Terus istri merasa ada kesalahan untuk tobat, minta ampun. Baik ibu. Iya ibu. Apa masih tidak menerima kematian? Baik ibu. Ya itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ibu kesabaran ya. Ya Allah berikan kekuatan, ibu mendapatkan musibah ditinggal oleh suami ya. Mudah-mudahan Allah berikan ibu kesabaran, Allah berikan ibu kekuatan ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan ibu keikhlasan ya. Dan mudah-mudahan suami yang pergi meninggalkan ibu mendapatkan rahmat yang luas. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarolah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas dan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan ibu dan keluarga diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahualam bisawab ya. Bagaimana cara kita memohon maaf ya? Ya tentunya kita memohon ampun setiap waktu. Ya, setiap waktu kita memohon ampun dari segala dosa kita. Baik dosa yang kecil maupun yang besar. Baik yang sadar, tidak sadar. Baik yang kaitan dengan hak makhluk atau kaitan dengan hak Allah, itu kita semua minta maaf, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah akan diampuni? Ya, Allah maha tawab. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Dia maha ghafur, maha mengampuni dosa-dosa hamba-hamba. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, agar mereka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Ya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan ibu kesabaran, kekuatan. Dan mudah-mudahan suami yang meninggal diberikan rahmat yang luas. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas dan Allah tetapkan di surganya yang luas insyaAllah. Allah alam bisawab. Ada Abu Qais di Pasaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam. Bapak fokus ke telepon, jangan mendengar suara dari televisi. Apakah sah sholat? Apakah sah sholat? Terlepas dengan Imam Allah. Bapak mohon maaf, televisinya dimatikan dulu, selesai bertanya dinyalakan lagi. Sedangkan yang lain masih ada. Saya belum bisa diulang pertanyaannya dari awal, Pak. Apakah sholat fardu? Baik. Sedangkan imamnya anak-anak, sudah umur. Baik. Sedangkan yang lain masih ada, berjemaah. Baik, itu saja. Baik, itu saja, Bapak. Baik, Bapak. Allah lam bisawab ya. Kalau yang dimaksud dengan anak-anak adalah anak-anak yang masih kecil sekali, ya tentunya tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan anak-anak adalah maqablal bulug, orang-orang yang belum balig tapi mereka sudah dewasa, berusia misalnya 12 tahun, berusia 10 tahun. Allah lam bisawab ya. Ada seorang sahabat yang saat itu belum balig disuruh menjadi imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh menjadi imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau si anak itu adalah sudah tamyiz atau dia menjelang balig ya di usianya yang ke-10, ke-11, bahkan banyak sekarang anak-anak ya yang hafalannya lebih banyak dari orang tuanya. Anak-anak yang kelas 6 SD misalnya kan dia sudah sekolah di SD Islam, hafalannya banyak, orang tuanya belum hafal apapun. Ya, apakah dia sah menjadi imam? Allah alam, sebab yang saya tahu dari penjelasan para ulama sah. Ya, apalagi dalam sholat-sholat yang sunnah misalnya. Allah alam, sebab. Tapi ya jangan anak-anak yang masih kecil umur 4 tahun, 5 tahun, ya jangan. Ya, tapi yang sudah tamyiz, sudah menjelang balik, ya kubail al-bulug, menjelang balik, ya silahkan. Allah alam, sebab. Ini yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi kajian kita. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.